Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia-Nya kita bisa bertatap muka, bermajelis di tempat yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Maka sudah sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin mencintai apa yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Islam datang dalam keadaan asing. Asing dari sisi jumlahnya. Sendiri Nabi alaihissalatu wassalam ketika itu. Asing pula dari sisi apa yang beliau ajarkan. Manusia dalam keadaan masa jahiliyah. Ya'budul awthan. Menyembah selain Allah Azza wa Jal. Ya'budul jin. Menyembah jin. Menyembah orang-orang yang saleh atau dianggap saleh. Menyembah matahari dan seterusnya. Islam datang dalam keadaan asing, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Iya. Kemudian setelah itu, Islam mencapai penjuru timur dan barat, syarqan wa gharban. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam pernah memberikan kabar gembira itu kepada para sahabat. Ya. Pernah suatu saat Nabi alaihissalatu wassalam bersabda kepada para sahabat, innallaha zawaliyal ard faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zawaliyal ard, menggulung bumi untukku. Yani di hadapan Nabi, Nabi melihat timur dan barat. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat timurnya dan baratnya. Dan ini bagi Allah mudah. Ya. Sekarang buatan manusia saja. Orang duduk di layar bisa melihat timur, barat, berbagai macam penjuru dunia. Ya. Buatan manusia. Nah, maka bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala zawaliyal ard, menggulung bumi untukku. Faraaitu, maka aku melihat timurnya dan baratnya. Timur dan barat. Dan umatku akan mencapai daerah-daerah tadi. Sayadluhu mulkuha ma zuya minha. Dan betul, ya. Islam itu sampai ke segala penjuru timur dan barat. Bahkan 2/3 dunia, ya, adalah negeri Islam ketika itu. Baik, dan sebelum Rasul wafat pun manusia telah masuk Islam ke dalam, atau manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kaana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau wahai Nabi melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, kabilah demi kabilah masuk Islam, ya, rombongan manusia masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau wahai Nabi, memujilah Allah dan beristighfarlah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal zat yang maha menerima taubat. Iya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadihi nikmatun azimah. Ini nikmat yang sangat besar. Di mana Islam sampai ke penjuru timur, ke penjuru barat. Nah, dan ketika kita melihat, itu semuanya terjadi dengan sebab. Allah telah menakdirkan asbab. Dan mintilkal asbab, di antara sebab-sebab itu adalah ad-da'watu ilallah. Dakwah. Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, diajak istrinya Khadijah untuk masuk Islam, dakhalatil Islam, masuk Islam, dakwah, bukan untuk sendiri. Beliau ajak Ali bin Abi Thalib, sepupunya, anak dari pamannya, untuk masuk Islam, masuk Islam. Beliau ajak Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, masuk Islam. Nah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Ini dakwah, diperingatkan manusia dari asyirku billah azza wajalla, diingatkan manusia tentang adanya azab Allah ketika mereka tidak mau mentauhidkan Allah jalla wa ala. Dengan penuh kesabaran, tidak pernah kenal lelah siang malam, Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi manusia. Manusia berkerumun di pasar, manusia berkerumun ya di Mina, manusia berkerumun ya di Muzdalifah. Nabi mendatangi. Mendatangi. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah bi afwahikum, dengan lisan-lisan kalian. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Ucapkan dengan lisan, dan tentu juga yang dimaukan oleh syariat adalah meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Dan wajib atas kalian meninggalkan peribadatan selain Allah. Ibadat at-taghut, ibadat al-awthan, ibadat ghairillah, peribadatan kepada selain Allah. Beliau berdakwah. Ini sebab ikhwatul kiram. Sehingga ya, dengan sebab dakwah Nabi alaihi salatu wasalam ini, banyak manusia terselamatkan dari kesesatan. Dikeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Mereka yang mau beriman kepada Nabi, mau mengikuti dakwahnya Nabi, ya, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan mengeluarkan mereka, Allah menolong mereka, mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Ya. Kegelapan al-ma'asi, kemaksiatan kepada cahaya ta'ah. Kegelapan al-zulm, kezaliman kepada cahaya al-adl. Ya. Tidak perlu kita ceritakan betapa jeleknya ahlul jahiliyah dalam segala sisi kehidupan mereka. Demikian jelek dan demikian rendah ahlul jahiliyah ketika itu. Dan ketika mereka mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah muliakan mereka. Naam. Tidak mengenal apakah dia orang Arab, apakah dia orang Ajam. Ketika dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan ketinggian dan kemuliaan. Lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang budak. Budak, status sosialnya rendah di hadapan manusia. Tetapi ketika dia mau menyambut seruan Nabi alaihi salatu wassalam, mau menyambut dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, Allah angkat Bilal bin Rabah. Berbagai macam kebaikan Allah berikan kepada Bilal bin Rabah. Yang tadinya suaranya mungkin tidak pernah didengar oleh manusia, sekarang suara beliau mengumandang. Dan disambut, dijawab oleh kaum muslimin. Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Setiap beliau mengucapkan takbir dalam azan beliau, kaum muslimin menyambutnya, menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, ketika menyeru kaum muslimin, hayya ala shalah, hayya ala shalah, disambut oleh kaum muslimin, la hawla wa la quwwata illa billah. Diangkat derajatnya, tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan datang jaminan jannah untuk Bilal bin Rabah. Nabi alaihi salatu wasalam bermimpi mendengar suara terompah Bilal di dalam jannah. Huwa min ahlil jannah. Bilal termasuk dari ahlul jannah. Naam. Namun ketika seorang tidak menerima seruan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, walaupun dia orang Arab, bahkan dia orang yang sangat dekat sekalipun nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wasalam, namun seperti Allah katakan, nah, bahwasanya wali mereka adalah syaitan. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Abu Lahab min aqrabin nasi ila an-nabi alaihi salatu wassalam nasaban. Orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam nasabnya. Qurasy, Hasyimi, nasab yang paling tinggi. Qurasy, Hasyimi. Naam. Dan keturunannya Ismail ibn Ibrahim. Iya atau tidak? Iya, nasabnya. Tetapi ketika Abu Lahab tidak menerima seruan Nabi alaihi salatu wasallam, aba wastakbar, enggan, sombong, bahkan memusuhi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah Nabi berjalan mengatakan kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Di belakangnya Abu Lahab sambil mengatakan fulan, huwa kadzab, orang ini pendusta. Sambil menunjuk pada ponaannya. Karena dia tidak mau menerima seruan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang sangat hina. Turunlah firman Allah azza wa jalla fi haqqihi, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Al-ayah. Celaka. Kedua tangan Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Apa yang dia miliki berupa harta, apa yang dia miliki berupa anak keturunan, tak ada faedahnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan dipastikan dia adalah ahlun nar, penduduk neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ad-da'wah ila Allah adalah perkara yang sangat penting. Naam. Ketika kita mendapatkan kebaikan, hidayah iman, hidayah sunnah, kita diberi hidayah mengikuti jalan salaf, para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tentu kita ya tidak ingin nikmat ini hanya kita rasakan sendiri. Terlebih Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian mencintai untuk orang lain apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Alhamdulillah Allah beri kita nikmat iman. Allah beri nikmat kita sunnah. Allah beri kepada kita nikmat untuk berusaha mengerti tariqus sahabah, jalannya sahabat, jalannya al-khulafa ar-rasyidun. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita mencintai salawatul khams, salat lima waktu, wassalafil masajid, dan menghadiri salat di masjid-masjid Allah, menghadiri majalisil ilmi wa majalisil zikri, dan kita merasakan ada ketenangan, sakinah di majelis-majelis itu. Ini nikmat yang besar, tidak bisa dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Tentu ketika kita ini ya mengingat sabda Nabi tadi, seorang tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, misalnya dia akan bersemangat untuk berdakwah ila Allah. Ayahnya, ibunya, ya, saudaranya, saudarinya, pamannya, bibinya, tetangganya, masyarakatnya. Wallahi ikhwatil kiram, dakwah ilallah adalah perkara yang agung. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada dakwah ilallah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang ucapannya lebih baik? Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang menyeru مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia mengatakan, saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih baik daripada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yad'u ilallah, mengajak manusia berdakwah. Ya, kepada manusia untuk mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Naam. Tidak ada yang lebih baik daripada ad-da'wah ilallah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berbuat. Kita hanya bisa Nah, mengajak saudara kita, ayo taklim. Hari ini ada pelajaran penting, tata cara sholat. Kita harus bisa sholat. Hari ini ada pembahasan penting, ya, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hari ini ada pembahasan penting, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, pembahasan sirah. Orang yang kita cintai, ayo berangkat. Kita mungkin tidak bisa menyampaikan ilmu, tidak ada hujjah, kita baru belajar juga. Namun apakah kita tidak mampu memegang tangan saudara kita? Ta'al, mari kita berangkat. Nah, Anda punya mobil, daripada kosong berangkat sendirian, ajak tetangga, ajak adik, ajak paman. Najlis sa'adan, duduk sesaat, mendengar ayat, mendengar hadis. Nah, semangat ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Islam mencapai timur dan barat itu tidak dengan diam tanpa usaha. Rasul alaihi salatu wasallam berdakwah tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, dan tidak pernah berputus asa. Meskipun dilempari dengan batu-batu, meskipun diusir, bahkan hampir dibunuh oleh musyrikin Quraisy ketika itu, tidak pernah berhenti Nabi alaihi salatu wasallam. Pergi ke Taif. Ya. Sampai di Taif dengan cara yang luar biasa, baik-baik, dengan cara yang tidak ada yang lebih baik daripada caranya Nabi. Tidak ada yang lebih ikhlas daripada dakwahnya siapa? Nabi. Nah, namun ternyata disambut dengan dilempari batu, diusir dari Taif. Berjalan kaki Nabi alaihi salatu wasalam bersedih meninggalkan Taif. Bersedih manusia, yakni beliau manusia, bisa bersedih. Kul innama ana basyarun mislukum. Beliau manusia juga, biasa seperti kita. Namun Allah muliakan beliau sebagai Rasul. Bersedih ketika umatnya tidak menerima dakwah beliau. Namun apakah kemudian Nabi berhenti berdakwah? Namun apakah kemudian Nabi alaihi salatu wassalam tidak berupaya lagi agar hidayah sampai kepada mereka? Tidak pernah putus asa. Ya. Bahkan ketika Nabi sampai di sebuah tempat, ketika dari Taif berhenti di sebuah tempat yang bernama Qarnul Manazil, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengucapkan salam. Bersama dengan Malaikat Jibril, Malaikat penjaga gunung. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, ini Malaikat penjaga gunung, diizinkan oleh Allah untuk engkau memerintahkan dia. Kalau engkau mau memerintahkan dia mengangkat gunung, dijatuhkan kepada kufar, maka akan dia lakukan. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wassalam bersabar, bahkan berharap semoga ada dari anak cucu mereka nanti yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara yang perlu kita ingatkan tentang betapa pentingnya dakwah ilallah. Betapa dakwah ilallah ini memiliki manfaat yang demikian besar. Dan kita akan menjadi orang yang baik atau mendapatkan kebaikan ketika kita menegakkan dakwah ilallah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian adalah orang-orang yang memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dakwah ilallah adalah ibadah. Nah, dan kewajiban kita adalah berdakwah seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Setidaknya kita perlu mengingat, karena dakwah itu adalah ibadah, fala budda min syartain. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan dua syarat agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillah Jalla wa Ala. Nah, ikhlas ketika mengajak orang, ikhlas ketika menerangkan orang, Ikhlas ketika kita memberikan buletin kepada seseorang. Ikhlas ketika kita meminjamkan barangkali ya tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang sesuai dengan apa yang difahami oleh manusia. Ikhlas lillah azza wa jalla. Nah, sehingga ketika seorang ikhlas, dicela bagaimanapun, saya bukan mencari apa namanya pujian. Mengajak kemudian tidak dipuji, tidak masalah. Dipuji juga tidak merubah dia. Dicela juga tidak masalah. Saya berdakwah lillah karena Allah azza wa jalla. Nah, ikhlas lillah azza wa jalla. Dan yang kedua adalah ya, mutaba'atul rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, perkara yang besar dan perkara yang harus kita pelajari bersama tentang bagaimana Nabi berdakwah. Ya. Dan barangkali satu poin ingin kita sebutkan di sini, ya. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah adalah dakwah dengan akhlakul karimah. Nah, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Wabillahi taufiq. Manusia sudah merasa asing dengan apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Sudah asing. Dari sisi pakaian yang menutup aurat, sudah asing. Dari apa namanya? Nah, banyak hal asing. Kita berupaya melakukan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, lihyah, kemudian memakai pakaian di atas mata kaki yang ini adalah izratul mukmin seperti disebutkan dalam hadis. Nabi mengatakan izratul mukmin ila nisfi saq, pakaian seorang mukmin itu sampai separuh betis di batas maksimal. Ya. Tetapi boleh diturunkan, yang penting masih di atas mata kaki. Itu sudah asing manusia. Kemudian setelah itu, ya, kita rusak dakwah dengan akhlak yang buruk, dengan muamalah yang tidak baik, ya, dengan wajah yang masam, ya, dengan kalimat-kalimat yang keras dan kotor, ya, tidak akan diterima dakwah ini. Sa'ab, sesuatu yang berat. Coba kita lihat bagaimana Nabi dulu berdakwah. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah dengan cara yang baik, di antaranya dengan akhlakul karimah. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, hijrah, dinanti ini. Sahabat sudah menanti, sebagiannya belum pernah melihat Nabi. Banyak yang belum pernah melihat Nabi. Ya, sudah masuk Islam belum melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika Nabi sudah keluar dari Mekah dan berita sudah sampai ke Madinah, semuanya menanti dengan harap-harap cemas. Karena perjalanan Nabi penuh resiko. Ya, dinanti, siang, malam, ditunggu. Ya. Sampai suatu saat, ya, datang Nabi, terlihat dari jauh, wah ini Nabi. Orang pun berbondong-bondong menanti. Terus semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat Nabi. Juga ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara yang menanti adalah seorang rahib, seorang ahlul kitab, Abdullah bin Salam, ya, belum muslim ketika itu, masih Yahudi, ikut menanti, ingin melihat sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dinanti. Yang menanti bukan hanya kaum muslimin, ya. Begitu datang Nabi sampai ke kota Madinah, apa kata Abdullah? Abdullah mengatakan, sungguh, ketika saya melihat wajahnya, aku tahu wajah beliau ini bukanlah wajah pendusta. Dari wajah sudah kelihatan. Orang suka untuk melihat wajahnya. Bagaimana tidak suka? Wajah yang berseri, wajah yang penuh dengan senyum, wajah yang simpatik. Nah, dari wajahnya orang bisa menilai, ini bukan pendusta. Ini bukan pendusta. Seorang ahlul kitab. Alhamdulillah kemudian masuk Islam. Mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla. Dan ketika Nabi masuk kota Madinah, mada yaqulun Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau katakan ketika beliau masuk ke kota Madinah? Beliau ketika itu mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billayli wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Ini yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu ketika melihat wajah beliau. Ya, kemudian setelah itu mendengar ucapan beliau, semakin masuk kebahagiaan dan keimanan itu dalam hati Abdullah bin Salam sampai kemudian masuk Islam. Yang pertama kali didengar oleh beliau, sahabat Abdullah ini, ya, Nabi mengatakan ketika itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan sukalah kalian memberi makan, wasilul arham, sambung rahim kalian, wasallu billayli wan nasu niyam, salatlah malam kalian ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah dalam keadaan selamat. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram, ketika kita berdakwah dan diiringi dengan adab dan akhlak yang baik, ifsa'us salam, menebarkan salam. Nah, bukan hanya kepada orang yang dikenal saja, termasuk yang tidak dikenal. Dan termasuk tanda hari kiamat adalah assalam li ma'rifah. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Kalau tidak dikenal, tidak diucapkan salam. Tidak, ikhwatil kiram. Ifsa'us salam. Baik, salam adalah doa. Barangkali ada orang membenci dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi setiap ketemu kita ucapkan salam kepadanya. Orang diucapkan salam, walaupun pertama tidak jawab. Ya, tidak masalah, kita sudah doakan dia. Ya. Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan padamu. Warahmatullah, semoga Allah juga merahmati kamu. Wabarakatuh, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu. Seandainya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengabulkan apa? Doa. Orang yang tadinya ya, membenci kita, membenci sunnah, lama-kelamaan dikasih salam. Masa ya saya tidak pernah jawab. Ya. Masa saya seperti ini terus. Mungkin suatu saat dia akan menjawab, waalaikumsalam. Lagi besok diucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Apalagi ada kabar dia sakit, ya, kita kunjungi sambil bawa makanan, kita laksanakan sabda Nabi ini, at'imut ta'am, beri makanan, ya. Baik, bawa ayam utuh, ingkung, ya, matang, kira-kira ditolak atau tidak ini, ya akan diterima insya Allah. Kondisi sakit, orang yang dibenci, ya, datang, ucapkan salam, ngasih makanan, ya, mungkin ada anak-anaknya yang masih kecil, ya juga dikasih, ya, mana ya sul, apa yang akan terjadi? Berubah seorang itu. Nah, Rasul pun menjenguk seorang Yahudi, seorang pemuda Yahudi, karena yahdumun Nabi, alaihi salatu wassalam. Beliau menjenguk bukan sekedar menjenguk. Tapi dakwah untuk dakwah, bukan sekedar menjenguk. Naam, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diajak masuk Islam, ya gulam aslim, masuk Islam kamu ya gulam, ya. Sampai akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betapa bahagianya Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu beliau keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan hamdalah alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Naam, at'imut ta'am, wasilul arham, dan sambung rahim. Jangan setelah kita mengaji, mengenal sunnah, kemudian kita ya tidak lagi menanyakan keadaan orang tua kita, walaupun orang tua kita mungkin ya amatun nas, awam, yani tidak mengerti banyak tentang agama, tapi itu orang tua kita. Bahkan sampai pun orang tua kita ini memerintahkan kita berbuat syirik, orang tua kita punya hak untuk kita bermuamalah dalam urusan dunia dengan muamalah yang baik. Kama qala Allahu jalla wa ala, seperti Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Meskipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu berbuat syirik, jangan kamu taati. Namun dalam urusan mana? Dalam urusan ya dunia, sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Akan memberikan takfir, asar. Coba lihat kisah Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Dikisahkan tentang bagaimana Islamnya ibu Abu Hurairah, dan juga menunjukkan bagaimana akhlak dan adab Abu Hurairah. Dakwah dengan akhlak. Abu Hurairah ini orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya, tinggal ibunya. Kanat musyrikah. Dia seorang musyrikah. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya Abu Hurairah selalu mendakwai ibunya, tak bosan-bosan mengajak ibunya untuk masuk Islam. Tinggal bersama ibunya. Yahdum ummahu. Ya. Berkhidmah kepada ibunya. Ya. Bukan menjadi orang yang putus asa baru sekali, dua kali mengajak, kemudian wah sudah nih, keras hati, susah. Tak bisa diajak, kompromi. Tak seperti itu. Terus Abu Hurairah bersama dengan ibunya. Yaum minal ayam, suatu hari kembali lagi Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam. Namun dengan bahasa yang baik, diajak masuk Islam. Namun di luar dugaan, ternyata ibunya justru mengucapkan kalimat yang buruk tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Musyrikah, orang kafir, ya. Namun wajar. Tapi tidak wajar. Ya. Mengucapkan kalimat yang hati Abu Hurairah ini sangat sedih sampai menangis. Kok seperti ini? Ibu saya mencela Nabi, ini tidak disebutkan kalimatnya apa. Ya. Sesuatu yang tidak perlu diriwayatkan. Abu Hurairah hanya mengatakan, ibuku mengucapkan sesuatu tentang Rasul yang membuat aku sedih. Maka keluarlah Abu Hurairah dari rumah, menangis, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Menangis Abu Hurairah. Sedih. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya ngajak ibu saya masuk Islam. Namun ibu saya mengucapkan sesuatu tentang engkau ya Rasulullah yang membuat saya bersedih. Ya, tolong doakan ibu saya ya Rasulullah agar mendapatkan hidayah. Berarti usaha tidak putus, ya atau tidak? Minta kepada Nabi, didoakan. Nabi pun mendoakan untuk ibunya. Begitu mendengar doa Nabi, kebahagiaan luar biasa. Abu Hurairah langsung bahagia. Dengar doanya Nabi saja sudah apa? Sudah berbahagia beliau. Maka beliau pun pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ya, mau masuk rumah tidak dibukakan oleh ibunya. Ya. Tapi justru terdengar suara orang mandi. Ya. Dari dalam ibunya mengatakan, maganat, tetap kamu di luar. Ya. Tunggu. Mandi ibunya itu. Mandi, begitu dibuka pintu, kemudian sang ibu bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aslam, masuk Islam. Luar biasa ini berita, ya, kejadian yang membuat Abu Hurairah menangis yang kedua kalinya, namun beda. Sekarang menangis farohan. Demikian bahagia Abu Hurairah menangis, balik lagi kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam yabki. Menangis lagi. Ya. Mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang masuk Islamnya sang ibu. Demikian itulah dakwah ikhwatul kiram. Rahimanu rahimakumullah. Dakwah bil akhlak. Ya. Dakwah dengan akhlak. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke kota Madinah yang beliau pertama kali sampaikan, ya. Taib. Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, beri makan. Suka kalian beri makan, ya. Wasilul arham, dan bersilaturahmilah kamu. Silul arham, kita sudah mengerti agama ini. Nah, berbuat baik kepada rahim kita, walaupun dengan ya, telepon bibi kita, bagaimana bibi sehat, ya. Nah, bagaimana paman sehat. Alhamdulillah Nisa sedang taklim di masjid DPR. Oh iya, kapan-kapan tak aja ya Pak ya. Ya Pak ya paman. Oh iya, insya Allah sudah janji, insya Allah besok takin lagi. Datang ke sana sambil bawa apa pamannya, bayi bibinya. Sedikit demi sedikit, isbiru sabar. Nah, sambung rahim. Baik, sehingga mereka pun akan memandang bahwasanya seorang berpegang dengan sunnah akan semakin baik di dalam pengamalan akhlaknya, dalam pergaulannya. Ya. Wasilul arham, wassallu billaili wan nasuniyam. Salat malam, berdoa pada Allah di saat manusia tidur, kalian akan masuk jannah ya dalam keadaan selamat. Ya. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Naam. Inti dakwah adalah tauhid. Menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Menyeru manusia agar mereka meninggalkan asyirku billah azza wajal. Menyeru manusia untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah telah menyebutkan maksud dari tujuan atau maksud atau tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bab ini, berdakwah dengan akhlak, adalah bab yang sangat luas. Dan contoh serta teladan dalam bab ini adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba baca sirah Nabi. Nah, seorang akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, akan mendapatkan bagaimana indahnya dakwah Nabi itu. Suatu saat Nabi sedang bersama dengan Aisyah, tiba-tiba datang serombongan Yahudi, orang-orang Yahudi. Indahum hasad, hasad dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ketika dekat dengan Nabi, mereka langsung ya mengucapkan assalamu alaikum, demikian. Lamnya tidak ada. Tapi kalau orang mendengar sepintas, enak ya. Apalagi bareng-bareng assalamualaikum, ya. Kayaknya sepintas assalamualaikum adalah assalamualaikum, assam yaitu al maut, kebinasaan atasmu. Bukan satu orang, bareng-bareng ini. Rasul alaihi salatu wasallam mendengar itu biasa saja. Rasul hanya mengatakan waalaikum. Ya. Ada orang kafir mengucapkan salam, dijawab waalaikum. Ya. Semoga kalian juga. Nah, baik. Aisyah di samping Nabi kan dengar ya. Apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan alaikumussalam, semoga kalian juga mendapatkan kebinasaan, walaknatullah, dan laknat Allah, waghadabuh, dan kemurkaannya. Ini jawaban siapa? Aisyah. Rupanya Aisyah di samping Nabi ini paham. Kata Rasul, mahlan, ya Aish, tenang wahai Aisyah, tenang, jangan seperti itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ala sami'ta madza qalu, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi, ya Aisyah, alam tasma'i madza qultu, apakah kamu juga tidak mendengar apa yang aku ucapkan tadi? Balik seperti itu. Aku sudah mengatakan wa'alaikum, saya sudah jawab tadi, wa'alaikum. Tidak usah panjang-panjang seperti tadi. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, doa mereka, doa kejelekan untukku, tidak Allah kabulkan, namun doaku Allah kabulkan. Ya. Nah, tidak akan memadorotkan Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun mereka mengucapkan assalamualaikum 1000 kali, tidak ada mafsadah untuk Nabi. Ya. Tetapi di situ Nabi mengatakan kepada Aisyah, alaiki birifq. Hendaknya kamu memiliki sifat rifq. Ya. Lembut. Ya. Hilm. Ya. Dalam dakwah ila Allah Azza wa Jal. Anda orang yang sudah mengerti sunnah. Allah memberikan kepada kita nikmat mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sudah sepantasnya kita mencontoh beliau dalam dakwah. Sabar, ya. Taib kita sampaikan hujjah, kita sampaikan alkitab, kita sampaikan sunnah dengan ilmiah. Mereka dengar, alhamdulillah tidak. Ya kita terus sabar dengan cara yang baik. Nah, insyaAllah ta'ala mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Demikian Allah memuji nabinya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, karena rahmat dari Allah lah kamu menjadi orang yang lembut kepada mereka manusia. Seandainya engkau wahai Nabi orang yang keras hati, kasar dan kaku, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Nah, wabillahi taufiq. Jadi di antara yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang nabinya, Nabi alaihi salatu wassalam, Allah beri apa namanya sifat ini. Rifq, alim, kelembutan, ya, jauh dari sifat kaku, ya, kasar, ya. Naam, sehingga manusia pun suka, ya, dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sekali lagi dakwah ila Allah, ya, harus dilakukan dengan yang pertama al-ikhlas lillah jalla wa ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua, dakwah itu dilakukan dengan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Di antaranya, ya, dakwah bil akhlaqil karimah. Dakwah dengan akhlak yang baik. Baik. Barangkali kita akan sebutkan beberapa contoh sebelum kita tutup, ya, majelis kita ini. Yang ini semuanya juga menunjukkan betapa apa namanya? Baiknya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa Nabi alaihi salatu wassalam menghiasi dakwah beliau dengan khuluk, akhlak yang mulia. Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang tadi, bukan orang yang keras, kaku, kasar, tidak. Nah, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam orang yang sangat lembut. Dan di antara kelembutan beliau, sesekali beliau yamzah. Sesekali beliau bercanda. Bukan bercanda terus menerus. Nah, bukan pekerjaannya bercanda, ketawa, terbahak-bahak. Tidak. Nah, kasratul dhahik yumitul qalb. Demikian dalam sebuah hadis hasan ghairihi atau namanya yuhtaju bih, ya. Banyak tertawa itu mematikan apa? Hati. Jadi mazah di sini, ya, bersendagurau di sini, bersendagurau yang, ya, seperlunya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam ahyanan, ya, sesekali beliau yamzah, bersendagurau. Nah, dan sendagura Nabi adalah sendagura yang tidak ada kedustaan padanya. Sekarang banyak orang bersendagura namun kadib. Dusta. Membuat orang tertawa namun dusta. Kemudian mazahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, taib seperlunya. Nah, tidak memadorotkan. Taib. Ya. Disebutkan, ya, datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, meminta kepada Nabi kendaraan. Kisah masyhurah, kisah yang masyhur. Ya Rasulullah, tolong beri saya kendaraan untuk saya tunggangi. Namanya minta kendaraan untuk ditunggangi, ya unta yang kuat, kan demikian. Unta yang kuat, unta yang kokoh, unta yang sudah teruji untuk melakukan safar yang panjang di tengah padang pasir. Ya. Nabi ingin mencandai ini sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya kamu saya kasih anak unta. Kamu saya kasih anak unta. Saya beri kamu waladun naqah. Kamu saya beri anak unta ya namanya. Ya Rasulullah, anak unta untuk apa? Untuk safar ini ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, iya kamu tak kasih anak unta. Ini unta yang besar. Bukankah setiap unta itu adalah anaknya apa? Unta. Nah, mesti yang namanya unta itu ibnu apa? Unta. Kan demikian kan? Anak itu atau setiap unta itu mesti apa? Ibnu unta. Bapaknya unta. Nah, maka bisa dikatakan waladun naqah. Ya. Bersanda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ada beberapa sandaan-sandaan Nabi alaihi salatu wassalam yang ini adalah ibrah, bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis, seperti diantaranya di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ada salah satu bab, ya, bab yakni mizahun Nabi alaihi salatu wassalam, senda gurau-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Khulasah, kesimpulannya ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah, ya, dakwah ilallah, ya, harus dilakukan dengan ikhlas lillahi azza wa jal. Yang kedua dengan mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, diantaranya dengan akhlakul karimah. Di samping juga dengan perkara-perkara yang lain yang diajarkan oleh Nabi, diantaranya berdakwah dengan ilmu. Dakwah juga harus dengan ilmu. Nah, kalau ingin dakwah itu sesuai dengan Nabi, dakwah harus di atas ilmu. Seperti Allah firmankan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Qul katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas apa? Ilmu. Dakwah harus di atas ilmu. Kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diantara ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini bentuk mutaba'atul Rasul, ya, ketika berdakwah adalah melihat mad'uin, melihat jenis orang yang didakwai. Dan orang yang didakwai itu macam-macam. Ada orang tua, ada anak-anak, ada kaum wanita, ya, ada laki-laki, nah, ada orang yang punya sifat mudah menerima, ada orang yang sukanya berdebat, ada orang yang pembawaannya kasar, ada orang yang pembawaannya itu lembut, macam-macam orang itu. Ya. Ada orang yang ya mudah memahami, sekali kalimat, dua kalimat paham, ada yang harus diulang-ulang. Nah, baik. Ini semuanya ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Berdakwah dengan melihat bagaimana kondisi mad'uin. Ya. Orang-orang yang diajak bicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, untuk dakwah ya, kepada Allah Azza wa Jal, ya, dengan mengikhlaskan ibadah yang mulia ini lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berupaya untuk melakukan ibadah yang mulia ini ya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dakwah ahli sunnati wal jamaah di negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak kaum muslimin yang merasakan ya nikmatul iman wa nikmatus sunnah, dan butuh adanya ta'awun bainana, kerjasama yang kuat, ta'awun alal birri wa taqwa. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.